keliling terus. Sini. Sini. Nang sewu ge, Bu. Yes. Berancang. Yang di kiri ikutin saya nyanyi juga yang bisa. Bareng lupa lupa di sini. Merah telah aku, merah tepuk tangannya aku. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Bila kamu di sisi hati rasa I'm not afraid to die. Tekan yang mantul. Barang-barang yang di sini. berdebar hati berdebar, deraja darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak. Thank you. terima kasih, selamat datang Abah Nur. Terima kasih. tak kedatanganku suratkan segala isi hatimu. Aman ya Mas ya. Thank you.

Terima kasih dulurku Mitra Manunggal. Matur nuwun. Para nakoda, para KPK, terima kasih. Biduan dari dalam ibu. Untuk